Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Qala Syekh Imam Abi Abdullah Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub bin Qayyim al-Jawziyah rahimahullah rahmatan wasi'ah fi kitabih Ijtima'ul Juyusil Islamiyah ala harbil mu'attilah wal jahmiyah. Fahada syarhu sunnati taharraitu kashfaha faudahtuhu. Paman waffaqahu Allah lil qiyami bima abantuhu ma'a ma'unatihi lahu bil qiyami ala ada'i faraidihi bil ihtiyati bin najasati wa isbagi taharati ala ta'ati wa ada'i salawati ala al istita'ati wa ita'i zakati ala ahlil jidati wal hajju ala ahlil jidati wal istita'ati wa siyami ramadhan li ahli sihhat wa khams salawati sannaha rasulullah wa khams salawatin sannaha rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatal witri fi kulli lailatin wa raqa'atal fajri wa salatal fitri wan nahri wa salatul fitri wan nahri wa salatul kusufi wa salatul istisqa. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du Allahumma alhimni rushdi wa qini sharra nafsi Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatik astaghiithu aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain. Ikhwatul kiram, kita melanjutkan pembahasan kitab Ijtima'ul Juyush al-Islamiyah Al-Harbil Mu'attilah Wal-Jahmiyah karangan Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub yang dikenal dengan nama Ibn Qayyim Al-Jawziyah Rahimahullah. Beliau menukil perkataan Al-Imam Al-Muzani Rahimahullah, murid Imam Syafi'i Rahimahullah, tentang bagaimana syukianya keyakinan yang harus diyakini oleh pengikut Ahlu Sunnah Al-Jamaah. Setelah beliau menyebutkan banyak hal, beliau melanjutkan, fahadha syarhus sunnah, inilah penjelasan tentang sunnah. Makna sunnah adalah at-tariqah, maknanya at-tariqah tu ar-rasul, jalan yang ditempuh Rasulullah SAW. Bagaimana beliau dalam memahami agama ini, mengamalkannya, meyakininya. Sunnah memiliki banyak makna. Secara bahasa, sunnah makna at-tariqah, jalan. Ya, kadang-kadang sunnah disebutkan kebalikan daripada bid'ah, kadang-kadang sunnah disebutkan kebalikan daripada wajib, kadang-kadang sunnah disebutkan sumber yang diambil daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik perkataan, perbuatan maupun persetujuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terkadang sunnah bermakna jalan dalam memahami agama, yaitu manhaj. Dan ini dimaksudkan beliau rahimahullah, fahadha syarhu sunnah, inilah penjelasan tentang sunnah, jalan yang dijalani Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam memahami agama, mengamalkannya, meyakininya. Taharraitu kashfaha wa awdahtuh, aku berupaya untuk menyingkap sunnah ini, jalan ini, metode ini, karena aku telah berupaya untuk menjelaskannya. Faman waffaqahullahu, barang siapa yang Allah beri taufik, karena segala taufik itu adalah milik Allah dan di tangannya semata, maka barang siapa yang Allah beri taufik lil qiyami bima abantuhu, untuk dapat melaksanakan dengan apa yang telah kujelaskan ini, ya, berupa keyakinan maupun perkataan maupun perbuatan, barang siapa yang mampu mengerjakan apa yang telah kujelaskan ini, ma'amunatihi lahu bilqiyam ala ada'i faraidih, tentu hendaklah diiringi juga upaya dia untuk melaksanakan apa-apa yang telah diwajibkan. agama ini ada yang wajib kita yakini, itu perkara-perkara iman, usul. Pilarnya rukun iman yang 6. Ada perkara-perkara yang harus kita kerjakan berupa perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya mustahab. Ada yang harus kita jauhi. Baik yang sifatnya haram maupun sifatnya makruh. Ya, inilah agama ini semuanya. Maka barang siapa yang Allah beri taufik untuk mengamalkan apa yang telah kujelaskan ini dan diiringi dengan upayanya untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan, ya Allah telah menurunkan kepada kita sejumlah kewajiban-kewajiban. Barang siapa yang menjalankan kewajiban tersebut, dia akan selamat. Bil ihtiyati fin najasat, dengan berupaya untuk berhati-hati menjauhkan dirinya daripada segala macam bentuk najasat, perkara-perkara yang najis. Agama yang diperintahkan umat ini untuk senantiasa dalam keadaan suci bersih, at-tuhuru syatrul iman. Kesucian itu setengah daripada iman. Kata Allah, fasalli li rabb, kata Allah SWT, wa rabbaka fakabbir, Tuhanmu besarkan, wa thiyabaka fatahir, pakaianmu hendaklah kau sucikan, warrujza fahjur, adapun segala macam keburukan tinggalkan, berhala-berhala tinggalkan. Ada najasat yang dalam bentuk maknawi, najis yang sifatnya maknawi berupa kesyirikan itu najis. Tapi berupa etikat maknawi, kata Allah, innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Apanya najis? Apakah tubuhnya? Tidak. Apakah bekas apa yang dia minum najis? Tidak. Tapi maksudnya adalah najasat ma'nawiyah, najis ma'nawi, apa yang bersarang dalam hatinya berupa kekufuran. Ada pula najasat yang hissiyah, perkara-perkara najis yang terang-terangan, jelas, ya, yang konkret, yang kita harus menjauhinya. Segala macam yang najis tersebut, baik berupa kotoran manusia, ya, maupun kotoran binatang-binatang buas, ya, kencing manusia, dan kencing daripada binatang-binatang buas, dan hal-hal lainnya yang kita diperintahkan untuk menjauhinya, seperti darah, darah najis. Ya, tapi apabila al-yasiru minhu, sedikit menyembelih, ada percikan, satu dua percikan, tak mengapa, mimma yu'fa anhu, dimaafkan, ditoleransi. Kita salat, ada satu dua ya darah yang mungkin percaknya menempel, enggak ada masalah. Bangkai itu najis. Kita diperintahkan Allah Subhanahu wa taala setelah menjalankan kewajiban-kewajiban menjauhi segala macam perkara-perkara yang najis, baik najis apa tadi, maknawi maupun najis hissi. Ya, ketika orang Arab Badui kencing, Nabi perintahkan sahabat-sahabatnya kencing di masjid, ahriqu alaihi sijlan min ma, bersihkan, tuangkan padanya satu ember daripada air. Ini menunjukkan kencing manusia itu najis, kita harus ya tanazzah, berupaya menjauhinya. Inilah maknanya. Ya. Dan semua diatur dalam agama, apa yang disebut najis, apa yang tidak najis. Kemudian kata beliau, ma'amunatihi lahu bil qiyami ala ada'i faraidhihi bil ihtiyati fin najasat. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa isbaghi at-taharati 'ala at-ta'at, untuk menyempurnakan bersuci dalam melaksanakan segala macam ketaatan-ketaatan yang Allah perintahkan kita bersuci daripadanya. Di antaranya adalah salat. Diperintahkan kita sebelum salat untuk berwudu. Ya, maka hendaklah disempurnakan wudu tersebut. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikutip Abu Hurairah dari Imam Bukhari, "Wailun lil aqabi minan nar." Celakalah al-aqab, tumit-tumit yang tidak terkena air ketika berwudu, minan nar, daripada api neraka. Ya. Allah SWT mencintai orang-orang yang menyempurnakan taharah. Innallah yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahirin. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Taubat adalah upaya membersihkan diri daripada segala macam najasat ma'nawiyah. Syirikan, kekufuran, kemunafikan, riya, ujub, sombong. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Yuhibbut tawabin. Taubat daripada segala macam najasat apa? Ma'nawiyah. Wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang bersuci daripada segala macam najasat hissiyah. Luarnya bersih, dalamnya bersih. Itulah Islam. Agama yang sungguh bersih. Orang yang benar cara beragamanya akan bersih hidupnya. Zahir dan batin. Luar dan dalam. Nabi tak suka yang namanya kotor-kotoran, yang berbau. Bahkan beliau sangat anti ketika mulutnya terasa berbau. Nabi melarang orang-orang yang mulutnya bau mendekati masjid. Man akala thuma falayakrabanna masjidana hadha. Yang makan bawang putih dan masih berbau, jangan dekat masjid kami ini. Jika sahabat pergi ke masjid dengan pakaian berpeluh di hari Jumat, kata Nabi, tidakkah kalian terlebih dahulu mengganti pakaian kalian? Ya, merubah kondisi kalian. Ini agama bersih, luar dan dalam. Maka tak ada orang yang memahami Islam yang benar, kecuali akan benar-benar bersih, zahir, batin, luar, dalam. Kalau tak bersih, ada masalah. Di antaranya adalah isbaghut taharah. Ya, menyempurnakan, bersuci sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala taat, untuk mengerjakan berbagai macam ketaatan sebagaimana salat, sebagaimana tawaf, sebagaimana membaca Quran dan semacamnya. Ya. Wa ada'is salawati 'alal istita'at, kemudian mengerjakan salat-salat ya Allah Subhanahu wa taala perintahkan sekemampuannya. Ya. Salat itu banyak, ada yang wajib, ada yang sunnah. Dan kita diperintahkan secara umum dalam bertakwa kepada Allah semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampumu. Ya, sekemampuan kita. Mampu berdiri, berdiri ketika salat. Tak mampu berdiri, maka duduk. Tak mampu duduk, maka berbaring. Mampu kerjakan qiyamul lail 11 rakaat, 13 rakaat, kerjakan. Mampu hanya satu, kerjakan. Mampu tiga, kerjakan. Mampu witir, mampu engkau duha. Banyak salat-salat tersebut. Semuanya Allah perintahkan kita untuk mengerjakan sekemampuan kita. Dalam mengerjakan perintah, Allah suruh kita untuk melakukan perintah semaksimal yang kita mampu. Kalau tak mampu maksimal, mendekati maksimal. Saddidu wa qaribu. Saddidu, hendaklah kalian menyempurnakan amalan diperintahkan atau mendekati kesempurnaan. Wa ada'is salawati 'alal istita'at, mengerjakan salat dengan sekemampuan. Salat-salat yang Allah sunnahkan tentunya dan Allah wajibkan. Ya, yang sunnah tidak menjadi wajib. Kerjakan sekemampuan, yang wajib dikerjakan sekemampuan pula dalam pengerjaannya. Tak mampu berdiri maka dengan duduk. Tak mampu duduk dengan berbaring. Ya, tak mampu membaca ayat yang panjang-panjang, faqra'u ma tayassara minal Quran, bacalah apa yang mudah bagimu daripada Quran. Wa ita'iz zakati 'ala ahli al-jidat. Kemudian kewajiban untuk menunaikan zakat bagi orang-orang yang memiliki al-jidat, kekayaan, kecukupan. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz, fa'alimhum, beritahukan mereka, annallaha iftarada 'alaihim ya shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturadda 'ala fuqara'ihim. Beritahukan mereka Allah wajibkan sedekah dipungut dari orang-orang kayanya kemudian didistribusikan kepada orang-orang fakirnya. Ya. Wajib hukumnya, bahkan pemerintah berhak memaksa mereka mengeluarkan zakat, bahkan berhak memerangi mereka manakala enggan membayar zakat. Ini kewajiban untuk kaum muslimin. Adapun untuk kaum kafir ahlu zimmah, mereka tak diwajibkan zakat, bahkan tidak sah zakat mereka. Mereka diwajibkan membayar jizyah, pajak per tahun. Bahkan nisbah zakat lebih besar daripada nisbah jizyah. Ya. Kemudian wa ada'is salawati 'ala istita'at wa ita'iz zakati 'ala ahli jidat wal hajj 'ala ahli jidati wal istita'at. Sebagaimana diwajibkan haji bagi orang-orang yang memiliki kemampuan kekayaan. Kata Allah, walillahi 'alan nasi hajjul bait. Dan hendaklah hanya karena Allah bagi manusia kewajiban mengerjakan haji. Liman istata'a ilaihi sabila. Bagi barang siapa memiliki kemampuan padanya. Kemampuan nafkah untuk pergi haji bagi dirinya. Kemampuan nafkah untuk orang dan keluarga yang ditinggalkan di rumah. Kemampuan memiliki kendaraan untuk pergi haji. Ya. Dan nafkah selama pergi dan pulang haji serta kemampuan untuk ya meninggalkan nafkah untuk anak istrinya. Wa siyami syahri ramadhana li ahli sihhat. Dan kewajiban mengerjakan puasa Ramadan bagi orang-orang yang sehat. Adapun orang-orang yang sakit, Allah izinkan mereka tak puasa tapi diganti di hari-hari yang lain. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian yang sakit atau dia musafir, hendaklah diganti di hari yang lain. Ya, wa khamsi salawatin wa khamsu salawatin sannaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada lima salat yang telah diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa dia? Salatul witri fi kulli lailah. Salat witir setiap malam minimalnya adalah satu rakaat. Berkata Nabi SAW, innallaha witrun yuhibbul witra fa'utiru. Allah itu zat yang tunggal, menyukai salat yang tunggal pula, yang ganjil pula. Maka kerjakanlah salat witir. Minimal satu rakaat. Sebagian mazhab mewajibkannya, mazhab Hanafi mewajibkan witir. Meninggalkannya menurut mereka berdosa. Ya, bisa minimal satu. Kalaupun setiap hari satu rakaat saja, tak ada masalah. Mungkin latihan untuk mengerjakan salat witir ini bisa dikerjakan mungkin di awal-awalnya. Kerjakan setelah isya, setelah salat sunnah, kerjakan satu rakaat, baru ke pulang. Ya, kalau mampu tiga, kerjakan tiga, baru pulang. Lambat laun, kerjakan sebelum tidur. Lambat laun, kerjakan di malam hari. Ya, yang penting dibiasakan. Salatul witri fi kulli lailatin. Salat witir setiap malam, wa raka'atul fajri. Dan dua rakaat fajar, maksudnya dua rakaat sebelum salat subuh. Yang keutamaannya lebih utama daripada dunia seisinya. Wa raka'at, kata Nabi, raka'atul fajri khairul min dunya wa fiha. Dua rakaat fajar itu, maksudnya dua rakaat sebelum salat subuh itu lebih utama daripada dunia seisinya. Ini amalan-amalan yang tak tanggung besar keutamaannya. Jika dibandingkan dengan dunia yang kita miliki ini semua, tak ada apa-apanya. Dua rakaat saja kita kerjakan sebelum subuh itu mengalahkan segala macam bentuk dunia dan seisinya. Bukan dunia yang kita miliki, tapi semua dunia dan isinya. Kalau dunia kita miliki, tak ada apa-apanya. Ya, orang yang paling kaya, hartanya seluruh dunia paling banyak, tak ada apa-apanya. Dunia dan seisinya lebih utama dua rakaat yang dikerjakan sebelum sholat fajar. Menunjukkan besarnya keutamaan akhirat yang kita harus senantiasa ya memacu diri kita untuk berniat memakmurkan akhirat, berbekal untuk akhirat. Ya, dunia ini kita cari sebagai sarana untuk akhirat, bukan tujuan hidup kita. Karena dunia ini enggak ada apa-apanya dengan akhirat. Kata Nabi, la manadilu sa'din fil jannati khairun minad dunya ma fiha. Sungguh ya tisu manadil dia nih, tisu milik Sa'ad di surga lebih utama daripada dunia seisinya. Ada apa-apa dunia ini. Wal akhiratu khairun wa abqa, sungguh akhirat lebih baik dan kekal. Ya. Kata beliau rahimahullah, raka'atul fajri wa salatul fitri. Rasulullah juga mengajarkan kita mengerjakan, menyunahkan untuk kita salat sunnah, sunnatul fitri, salat idul fitri. Dan ulama berselisih tentang idul fitri. Sebagian mengatakan dia sunnah yang ditekankan, sebagian mengatakan dia fardu kifayah. Ya. Dan ada yang sebagian mewajibkan fardu ain bagi yang mampu. Wan nahri. Ya. Wa salatin nahri maknanya salat idul adha. Salat idul fitri, idul adha. Ya, salat id, dua id. Ya. Witir satu, dua rakaat sebelum subuh, dua, yang ketiga salat id, baik idul fitri, idul adha. Yang keempat, wa salatul kusuf. Salat gerhana. Baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Yang kelima, wa salatul istisqa. Salat minta hujan. Inilah salat yang diajarkan Nabi SAW, disunahkan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Bagian daripada amalan-amalan dalam Islam. Karena Islam bukan hanya keyakinan, tapi juga harus ada amalan. Bukan hanya iman, tapi harus ada amal saleh. Innal ladzina amanu wa aminus salihat. Sungguhnya orang-orang beriman dan beramal saleh. Ada yang wajib kita imani. Ada wajib kita amalkan. Ada yang wajib kita jauhi. Nah. Wajtinabul maharimi wal ihtirazi minan namimati wal kadhibi wal ghibati wal baghi bighairil haqqi wa an yaqula 'ala Allah ma lam ya'lam kullu hadhihi kaba'ir kullu hadhihi kaba'ir muharramat. Wajtinabul maharim, saya tadi katakan ada yang wajib diimani, ada yang wajib dikerjakan, ada yang wajib ditinggalkan. Dialah perkara-perkara yang Allah haramkan. Ya, kata beliau wajtinabul maharimi, menjauhi segala yang Allah haramkan. Allah haramkan riba, tinggalkan. Allah haramkan zina, tinggalkan. Wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Innal ladzina yaqulun riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan. Orang yang makan riba bagaikan orang yang berdiri kesurupan. Ya, jangan membunuh. Wala taqtul nafsal lati harramana bil haqq. Ya. Banyak larangan-larangan sallallahu Allah Subhanahu wa taala. Wala taqrabu mal yatim illa bil lati ahsan, jangan coba-coba dekati harta anak yatim. Kecuali dengan jalan yang wajar, cara yang baik. Ya. Wala taqrabul fawahisha ma dhara minha wa batan, jangan kau dekati segala macam perbuatan keji yang zahir, yang batin, yang tampak, yang tersembunyi. Kata-kata keji lebih identik kepada penyimpangan syahwat. Zina, homoseksual, lesbian dan semacamnya. Semuanya masuk ke dalam fawahish. Jadi Allah larang kita berbagai macam hal. Ya, Allah melarang kita untuk durhaka kepada orang tua. Allah melarang kita menanam anak kita hidup-hidup, membunuh anak kita. Ya. Dan banyak larangan-larangan lainnya. Wala taqul lahum uffin wala tanharhuma. Jangan katakan cis kepada mereka, jangan bentak keduanya. Banyak larangan-larangan. Maka kewajiban kita ilmu yang fardu ain, wajib kita pelajari, bukan merupakan kewajiban kaum santri saja, para ustaz saja, tidak. Kewajiban setiap orang beriman, yaitu ilmu yang wajib kita tuntut adalah, pertama, apa-apa yang wajib kita imani. Ya. Yang pilarnya rukun iman yang 6. Kemudian ilmu yang wajib kita tuntut adalah apa-apa yang wajib kita ketahui, berupa faraid, kewajiban-kewajiban, agar kita mampu mengerjakannya, agar kita bisa mengerjakannya. Ya, dan mengetahui apa-apa yang Allah haramkan agar kita bisa menjauhinya. Inilah ilmu yang wajib, yang kata Nabi, thalabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim, menimba ilmu wajib bagi setiap muslim. Ilmu yang bagaimana? Ilmu tentang apa yang tadi kita katakan. Ya. Al-ilmu anillah, ilmu tentang Allah, wajib disembah, diimani dengan segala macam Ya, perkara-perkara yang wajib diimani pula al-ilmu an syar'illah hukum, ilmu tentang apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang dalam hukum-hukumnya. Wal-ihtirazu minan namimah, berupaya untuk tidak mengadu domba. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulu jannata qattatun atau namamun, tak akan masuk surga pengadu domba. Siapa yang mengadu domba? Orang yang menukil berita untuk tujuan merusak hubungan. Naqlul khabari min ajli ifsad. Ya. Menukil berita, menyebarkan berita tujuannya untuk merusak hubungan antara suami dan istri, antara kawan dengan temannya, ayah dan ibunya. Ya, antara satu masyarakat dengan masyarakat lain, ini namimah. Terancam tidak masuk surga orang-orang yang mengadu domba manusia. Wal ghibah wal ihtirazu minan namimati wal kadhibi, menjauhi segala macam dusta. Yakum wal kadhib, jauhi dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, dusta menggiring kepada keburukan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, keburukan menggiring kepada neraka. Wa innar rajula la yakdhibu wa yataharral kadhib, sesungguhnya seorang berdusta terus berdusta. Hatta yuktaba indallahi kadzdzaban, sehingga dia tertulis di sisi Allah sebagai sang pendusta. Apalagi berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala dan atas nama Rasulnya. Ini kedustaan yang paling besar. Ya, wala tas kata Allah Subhanahu wa taala, wala taftaru 'ala Allahi al-kadzib, dan kalian berdusta atas nama Allah. Innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadziba la yuflihun, orang yang berdusta atas nama Allah tak akan pernah beruntung. Yang halal diharamkannya, yang haram dihalalkannya, dan begitulah seterusnya. Ya, ini perkara yang paling parah. Kata Nabi, man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawa maqadahu minan nar, yang berdusta dengan sengaja mengatasnamakan saya, maka hendaklah mengambil tempatnya, menyiapkan tempatnya di neraka. Ya. Wal ghibati, berupaya menjauhi diri daripada ghibah. Apa itu ghibah? Dzikruka akhaka bima yakrah, menyebut tentang saudaramu dengan apa yang tak dia suka. Walaupun benar ada padanya, tapi dia tak suka ghibah. Ya, wal baghi bi ghairil haqq, berupaya untuk tidak melampaui batas terhadap manusia, melampaui hak kita, mengambil hak orang lain. Il baghyu bi ghairil haqq, ya, mengambil milik orang dengan jalan yang haram, mencuri, merampok, membegal, merampas, mencopet, ya, menipu, ini semuanya al baghyu, melampaui batas terhadap manusia, mengambil hak manusia, al baghyu ini. Utang tak dia bayar, baghyun. Baghyu ini, al baghyu. Hak orang diambil tak dibayar, baghyun. Semuanya terlarang. Ya. Wala tabghul fasada fil ardh, kata Allah, jangan kalian membuat perbuatan-perbuatan melampaui batas kerusakan di muka bumi ini. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah, wa an yaqula 'ala Allahi ma lam ya'lam, dan dia berupaya menjauh dirinya untuk tidak berkata-kata atas nama Allah sesuatu yang tidak dia ketahui. Mengatakan ini hukum Allah padahal bukan, padahal dia tak tahu. Tanpa ilmu, berfatwa tanpa ilmu, berbicara tanpa ilmu, menghalalkan dengan tanpa ilmu, mengharamkan dengan tanpa ilmu, mengkafirkan dengan tanpa ilmu, membid'ahkan dengan tanpa ilmu, dan seterusnya. Kullu hadhihi kabairu muharramat, semua ini adalah merupakan dosa-dosa besar ya Allah haramkan. Naam. Wat tahri bil makasibi wal mata'imi wal maharimi wal masharibi wal malabisi wajtinabi syahawati fa innaha da'iyatun likrukubil muharramat faman ra'a haulal hima fa innahu yushaku an yuwaqi'al hima faman yusirru lihadha faman yusira lihadha fa innahu minad din ala hudan wa minar rahmati ala rojain waffaqanallahu wa iyyaka ila sabilihil aqwam bimannihil jazilil aqdam wa jalalihil aliyil akram wassalamu alayka warahmatullahi wabarakatuh wa ala man qara alayna assalam wala yanalu salamullahi dalun walhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kata beliau, wa tahri fil makasibi wal mata'im, dan hendaklah seorang hamba manusia berupaya, benar-benar berupaya mencari dalam upayanya mencari nafkah dengan jalan yang halal. Wa tahri fil makasib, hendaklah dia benar-benar mengecek, meneliti apa yang dia kerjakan, apakah benar-benar haram, hasilnya haram atau tidak. Harus benar-benar dia cek. At-tahari, makna tahari, benar-benar melihat, mengecek. Jangan-jangan ini haram. Kalau haram, tinggalkan. Ya, segala macam makasib, jamak daripada maksab, maksudnya adalah profesi, pekerjaan. Yang kau kerjakan itu halal atau haram? Kau cek lagi. Jika haram, tinggalkan. Wajib bagi setiap orang benar-benar mengecek pekerjaannya ini. Hasilnya halal atau haram? Ya, jika hasilnya jelas seperti para ya orang-orang yang bekerja di diskotik-diskotik, di bar-bar menjual minuman keras dan semacamnya, ini jelas haram. Ya. Jadi kita ketika dikatakan ada yang ditutup ya sebuah perusahaan banyak sana ada restoran macam-macam. Tapi mereka menjual minuman keras. Dikatakan pekerjaan yang 40% orang Islam. Mereka protes, kenapa ditutup, kesian nih orang Islam. Ini pekerjaan yang haram. Ya. Kata Allah, falyanzuril insanu ila ta'amih. Manusia tidak melihat ila ta'amih, kepada makanannya. Ini makanan yang kau beli dari mana asalnya? Dari menipu orang kah? Haram. Ya. Jangan pokoknya yang penting dapat. Halal muharam tak penting. Muncullah syubhat-syubhat. Zaman sekarang yang haram saja pun sulit, apalagi yang halal. Ya. Yang halal itu adalah apa yang dapat di tangan kita, itulah halal. Kalau enggak dapat, haram. Bahaya. Bahaya, risiko. Mungkin kau akan beruntung sesaat, ujung-ujungnya kau akan merugi. Tak Allah berkati rezekimu. Wattahari fil makasibi wal mata'im, demikian juga dalam hal mata'im, jamak mat'am, mengecek, benar-benar mengecek kembali apa yang dia makan, makanannya itu zatnya haram tidak. Ya, kemudian dari mana dapatkan untuk memberi makan tersebut, asalnya haram atau tidak. Lihatlah bagaimana Abu Bakar Siddiq, betapa dahsyatnya waraknya Abu Bakar Siddiq. Ya, dia punya budak, budaknya selalu memberikan kepada Abu Bakar Siddiq makanan yang didapatkan. Biasanya Bakar Siddiq bertanya, dari mana kau dapatkan? Dari ini. Maka Bakar makan. Suatu ketika Bakar lupa bertanya. Setelah dimakan, budaknya heran. Tuan, kenapa Tuan tak tanya? Biasanya Tuan tanya. Ya, tentang makan yang Tuan makan. Bakar Siddiq, oh ya, saya lupa. Dari mana kau dapatkan? Ini ceritanya begini. Dulu sebelum Islam, aku pernah pura-pura jadi dukun. Kudukuni orang. Nah inilah dia yang tadi diberikannya sebagai upahnya. Seketika dijoloknya, mulutnya dikeluarkannya, setengah mati dia berupaya mengeluarkan habis isi perutnya, sampai kasihan putrinya, anak-anaknya, ayahanda tak tahu. Jangan sampai ayahanda membebani diri, nanti keluar pula nyawa ayahanda. Kata dia, biar keluar nyawa aku sekalian, tak apa, yang penting tidak aku makan sesuatu yang haram. Padahal dia enggak tahu. Kata Nabi, ma nabata min lahmin haramin fannaru awla bih. Ini ngeri nih untuk kita dan keluarga. Apa yang tumbuh disebabkan daripada makan haram, neraka itu lebih layak baginya. Ustaz, orang yang namanya anak istri enggak tahu. Dari mana dapatkan suaminya? Apakah dia kena juga azab api neraka? Jawabannya, ini makanan tak berkah akan membuat mereka tak berkah juga amalannya. Membuat mereka menyimpang, membuat mereka menjadi anak-anak yang fasik, istri yang fasik. Akhirnya mereka pun masuk neraka dengannya. Efek daripada makanan. Ngeri. Abu Bakar Siddiq takut dalam tubuhnya ini ada sesuatu yang haram, maka dia muntahkan. Ini namanya wara. Bahaya. Kita wajib terus ngaji, ngaji, ngaji, ngaji, belajar, belajar, mengingatkan diri kita, mengingatkan orang lain, supaya kita tidak terjebak dalam perkara-perkara ini. Banyak orang ngaji, ngambil apanya, ibadah. Muamalah enggak diambil. Bahaya. Ya. Padahal harus satu paket, ibadah kepada Allah baik, muamalah kepada manusia baik. Baru kita selamat. Bahkan sebagian menggunakan agama ini untuk kedok, untuk mencari dunianya. Bila min dzalik. Lebih bahaya lagi itu. Memanfaatkan agama untuk dunia lebih parah lagi. Nah, kata beliau rahimahullah, wal mata'im wal maharim wal masyaribi wal malabis, hendaklah dia betul-betul ngecek segala sesuatu yang haram, segala sesuatu yang dia minum, segala sesuatu yang dia pakai. Wajitina bis syahwat, hendaklah dia menjauhi segala macam syahwat yang tidak pada tempatnya. Fa innaha da'iyatun lirukubil muharramat, karena syahwat ini jika diikuti terus akan menjadi kendaraan, tunggangan menuju segala yang Allah haramkan. Mata, tundukkan. Telinga, tahan. Kaki, tahan. Tangan, tahan. Faman ra'a haulul hima fa innahu yushiku an yuwaqi al-hima. Barang siapa yang coba-coba mendekati tanah larangan, niscaya dia akan masuki tanah tersebut. Setiap penguasa punya tanah larangan. Ini hutan. Hutan, ini hutan lindung. Jangan kau masuki ya. Kalau kau dekat-dekat situ, bawa segala macam ternak-ternakmu, akan datang masuk mereka, ambil daripada hutan tersebut, masuk ke dalam hutan tersebut. Maka jangan dekati. Yang nyerempet-nyerempet dekat yang haram akan masuk kepadanya. Yang mendekati syubhat akan masuk ke dalam yang haram. Ya. Faman yusira lihada. Barang siapa ya Allah mudahkan untuk semua hal yang baik-baik ini. Ingat, ini menunjukkan taufik di tangan Allah begitu besar. Karena itulah wajib selalu kita bergantung kepada Allah SWT. Minta kepada Allah. Wallahi berat. Berat sekali kita menghadapi segala macam ujian ini tanpa dengan taufik daripada Allah. Ujian hidup berat. Menjauhi haram berat. Menjauhi syahwat berat. Menjauhi syubhat berat. Semuanya berat. Mengerjakan kewajiban berat. Semuanya berat kan menjadi mudah dengan taufik Allah. Tentang salat apa kata Allah? Wa innaha lakabiratun. Sesungguhnya salat itu berat. Ya, ketika kita merasa berat, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar meringankan beban syariat ini. Ya, faman yusira lihada. Barang siapa yang dimudahkan untuk ini. Ingat kembali, ini menunjukkan semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepadanya banyak, bergantung kepadanya. Diri kita banyak akhlak yang buruk, minta kepada Allah agar merubah akhlak kita. Allah mahdini li ahsan akhlak, ya Allah berilah aku petunjuk kepada akhlak yang baik. La yahdini li ahsaniha illa anta, tidak ada yang bisa menunjuki aku kepada akhlak yang baik kecuali engkau. Wasrif anni sayyi'ah, ya Allah jauhkan, pihara diriku daripada keburukan jiwa ini, akhlak ini, perangai ini. La yasrif anni sayyi'ah illa anta, tidak ada yang bisa melainkan kecuali engkau. Banyak minta kepada Allah. Kata Allah, walau la fadlna alaikum ma zaka minkum min ahlin abada. Kalau bukan karena rahmat Allah karunianya, tak akan ada seorang pun yang bisa suci selama-lamanya. Membersihkan dirinya, tak ada. Semuanya dengan taufik Allah. Maka kuncinya ada kepada Allah. Banyaklah bergantung kepadanya. Mintalah kepadanya. Dalam hati kita ini bercokol banyak keburukan. Diri kita bercokol banyak keburukan. Minta Allah merubahnya. Dengan mujahadah, usaha. Fa innahu min ad-dini ala hudan, barang siapa yang dimudahkan untuk hal semua yang di atas kusebutkan, isi kitab ini, sungguh dia benar-benar di atas agama, di atas petunjuk. Wa minar rahmati ala roja, dan sungguh besar peluang dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala jika dia kerjakan semua yang diperintahkan di atas, meyakini semua yang diajarkan di atas. Waffaqanallahu wa iyyaka ila sabilil aqwam. Semoga Allah memberikan kita semuanya taufik, dan kalian semuanya ila sabilil aqwam, agar dapat meniti jalan yang lurus. Bimannihil jazil, dengan karunia yang maha luas. Al-aqdam, yang maha banyak. Wa jalalihil alil akram. Ya. dengan kemuliaannya yang maha tinggi lagi maha dermawan atau mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan atas kalian dan keberkahan daripada Allah dan rahmatnya. Wa ala man qara alaina salam. Dan semoga dicurahkan Allah pula rahmatnya, keberkahannya kepada yang mengucapkan atas kami doa keselamatan. Rahimahullah. Semoga Allah rahmati beliau. Imam Al-Muzani rahimahullah. Wala yanalu salamallah adh-dhalim adh-dhalun. Sesungguhnya tidak akan dapat keselamatan daripada Allah orang-orang yang sesat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, dialah Tuhan pencipta alam semesta. Berakhirlah perkataan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah tentang bagaimana seyogianya akidah seorang mukmin. Insyaallah tabaraka taala, kesempatan akan datang kita akan membaca perkataan Imam ya dari mazhab Syafi'i, Abu Abbas Ibnu Suraij radhiyallahu anhu. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaika.